mata bertemu, namun hatiku masih milikmu. Malam berganti jadi pagi, aku selalu sendiri. Tuhan sampaikan pada dia, di sini aku menanggung rindu. Tuhan jaga dia, jodohkan denganku. Karena hanya dia yang pantas menerima cinta ini. Malam berganti jadi pagi, aku selalu sendiri. Tuhan sampaikan pada dia, di sini aku menanggung rindu. Jodohkan dia.